Terus tak asli loh, sumpah. Ini wong gandeng Indonesia. Terus tak sejak pledok-pledok semuanya gede. Aku tak dapat hidup tanpamu. Tanpamu tiada artinya hidupku. Hulala. Aku tak dapat hidup tanpamu. Tanpamu tiada artinya hidupku. Jika ku terpisah dari dirimu, maka terasa terpisah dari nyawaku. Karena kamu, hanyalah kamu. Hidupku hanya dirimu. Ketenanganku juga sakitku. Cintaku hanya dirimu. Jauh dari sisimu, walaupun hanya sesaat waktu, untukmu ku pertahankan hidup. Hanyalah namamu yang di hatiku, di setiap hembusan nafasku. Ketenanganku juga sakitku, cintaku hanya dirimu. Sakitku, cintaku hanya dirimu. Karena kamu, hanyalah kamu. Hidupku hanya dirimu. Ketenanganku juga sakitku. Cintaku hanya dirimu. Diva.